بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات والأرض بغير عمد ترونها، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى. أما بعد، kita insya Allah akan memulai untuk perdana kita membahas kitab-kitab ilmiah dalam rangka ibadah menuntut ilmu lillahi ta'ala. Di sini kita memakai kitab Al-Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sirhan Hafizahullah. Dan kita membaca judul, membaca kitab terjemahannya, Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu, cetakan Darussunnah. Insyaallah kita yang belum punya kitab cukup dengerin aja. Insyaallah kita akan memulai pelajaran di sini dari halaman ke XV dengan nomor romawi XV sebelum ke daftar isi insyaallah. Di sini mukaddimah seputar keutamaan ilmu dan kemuliaan menuntut ilmu. Insyaallah besok kitabnya datang, insyaallah ya. Dan ada juga berharap pekan ini Senin dan Selasa digantikan Rabu dan Kamis. Antum siap enggak? Pekan ini aja. Siap enggak, Reksi? Bisa. Ini kan pekan ini kan Senin Selasa libur. Untuk pekan ini aja Rabu dan Kamis bisa. Antum besok bisa? Enggak, belum masuk waktu hafal. Ya udah, berarti mudah-mudahan besok bisa ngumpul lagi insyaallah pekan depan Senin dan Selasa ya, insyaallah. Itu pun kalau misalnya merasa butuh menambah jadwal, mudah-mudahan kita bisa. Yang penting ini lebih fokus kita ke menjurus ke ilmu alat bahasa Arab, nahu, sorof, dan mungkin kalau memang waktunya sempat durusul lughah ada, tapi yang penting kita memperkaya betul-betul pembahasan bahasa Arab. Fiqih ini pun kita mempelajari fiqih nanti insyaallah, dan nanti ada usul fiqih mudah-mudahan. Ini juga kita mempelajari kosakata-kosakata dalam kitab turats seperti Kifayatul Akhyar, meneruskan kajian yang sudah lama ya punah ya. Akan kita teruskan insyaallah. Di sini mukaddimah seputar keutamaan ilmu dan kemuliaan menuntut ilmu. Beliau menuturkan khutbatul hajah, kemudian amma ba'd. Sesungguhnya manusia akan merasa lapang dadanya dan merasa tentram hatinya tatkala melihat para penuntut ilmu di dalam halaqah-halaqah ilmu. Ya, siapapun, bahkan orang awam, bahkan mungkin preman sekalipun, ketika melihat thullabul ilm, mereka tadarusan, mereka mengulang apa yang guru mereka ucapkan, itu adem rasanya. Begitupun sebenarnya dengan warga sini ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati kita dan juga mereka untuk menerima kita ya, alhamdulillah. Bahkan tadinya ana pengen disaung, bapak-bapak itu kemudian menarik, udah jangan disaung, di sini aja gitu. Ya. Masyaallah ya, alhamdulillah. Jadi tatkala melihat para penuntut ilmu di dalam halaqah-halaqah ilmu, yang mana mereka telah rela meninggalkan nikmatnya tidur dan menjauhi kasur-kasur yang empuk. Karena memang asalnya menuntut ilmu itu tidak berkasur, ya kan? Asalnya menuntut ilmu tidak berkasur. Artinya apa? Menuntut ilmu membutuhkan mata yang betul-betul terjaga. Urusan ngantuk itu jelas banyak dalam ketika kita belajar, ngantuk itu hal yang memang biasa. Tapi kalau kita betul-betul menuntut ilmu secara taksil, berguru, bermulazamah, antum harus kuatkan diri sebagaimana guru antum menguatkan dirinya ya. Berbeda dengan kajian-kajian umum yang mungkin antum semua juga ikut dengan ana ya, itu kajian kontemporer semata yang tidak menghasilkan buah maksimal. Tapi kita berusaha insyaallah di majelis-majelis ini. Ana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang tertanam ini insyaallah bermanfaat buat antum dan juga kaum muslimin sekitar antum insyaallah. Pada saat orang-orang membaringkan tubuh ya, Mereka rela meninggalkan beberapa kenikmatan, dan mereka lebih mengutamakan perkara yang menjadi sebab keselamatan mereka di dunia, alam barzah, dan akhirat mereka. Bahkan, ya, kalau ini dari anak, bahkan thullabul ilm itu setelah mereka memutuskan diri dari kenikmatan, sebagaimana kenikmatan yang biasa dicap oleh orang awam, dikecap oleh orang awam, mereka melihat dalam menuntut ilmu ini menjadi sebab keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Bahkan sangat pantas bagi seorang menuntut ilmu untuk mencita-citakan bisa mempengaruhi atau bisa memberikan dampak baik kepada orang sekitar agar semuanya selamat dunia dan akhirat. Jadi antum belajar di sini, kita tidak tahu nanti antum jadi apa. Ya, antum mungkin tidak selamanya sama anak, belum tentu kan? Bisa jadi antara antum ada yang nanti dai, ada yang dakwah, ada yang mungkin terima di mana dan seterusnya. Ya, yang silahkan mencita-citakan untuk bisa menjadi thalibul ilmi yang bermanfaat untuk kaum muslimin, sehingga pahala itu mengalir buat antum dan juga guru-guru antum insyaallah. Jadilah orang yang bermanfaat, karena itulah sunnahnya Nabi kita alaihi salatu wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan manfaat yang terbesar adalah manfaat risalah. Risaliyah, yaitu risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ketika antum menjadi penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, maka masya Allah, tentu itu manfaat yang paling besar di antara segala manfaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuji para pengemban ilmu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi hamba-hamba Allah banyak, tapi yang betul-betul takut kepada Allah hanyalah para ulama, karena mereka mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada para ulama dengan apa? Rasa takut. Jadi al-khasyah itu adalah fadilah. Rasa takut adalah keutamaan dan kelebihan. Ketika seseorang dia memiliki rasa takut pada Allah, berarti menunjukkan dia mengamalkan ilmunya, dan itu adalah kelebihan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Berarti masalah takut atau tidaknya seseorang kepada Allah itu pun di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah berlindung dari beberapa hal, yaitu empat hal. Yang paling juga tak kalah pentingnya, min qalbin la yakhsha. Dari qalbu yang tidak tunduk, qalbu yang tidak khusyuk, maka qalbu yang tidak merasakan rasa takut kepada Allah. Tidak mungkin seseorang bisa sholat dengan khusyuk melainkan dia itu dalam, pasti dalam keadaan memang takut pada Allah. Kendati pun dia bergelimang maksiat, tapi ada kalanya ahli maksiat itu takut pada Allah. Dan rasa takut pada Allah itu dihasilkan dari apa? Dari ilmu. Dan itulah kita ta'sil ilmu pada asalnya. Ta'sil ilmu sama dengan mengembalikan diri takut pada Allah. Itu ta'sil ilmu yang sesungguhnya. Adapun ta'sil ilmu secara materi, yaitu ilmu-ilmu alat. Ya. Dan jangan sampai antum kebalik nantinya. Antum lebih mendahulukan ilmu alat dibandingkan ta'sil ilmu hakiki yang sebenarnya. Ta'sil ilmu yaitu pendasaran asalnya ilmu adalah takut kepada Allah. Asal segala ilmu itu ujungnya, awal dan akhirnya adalah untuk takut kepada Allah. Kalau kemudian antum hanya fokus ta'sil ilmu itu hanya agar menguasai ilmu alat semata, ana khawatir antum menjadi orang yang sombong. Agar ta'sil ilmu apa tadi? Tujuannya apa? Awal dan akhirnya untuk takut pada Allah. Diawali dengan ikhlas dan diakhiri tetap ikhlas dan takut pada Allah. Semakin berilmu, semakin takwa dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keutamaan. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada utamanya ulama itu. Kecuali kalau dibilang ulama su, ulama jelek. Ulama yang tidak takut pada Allah. yang kita lihat banyak memelintir ayat-ayat tafsirannya, hadisnya, penjelasannya. Mereka tidak ada fadilah, bahkan mereka tercela juga terancam. Kenapa para ulama diberikan keistimewaan berupa rasa takut? Karena mereka adalah manusia yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala dibandingkan dengan manusia lainnya, ya. Dan manusia yang paling mengetahui tentang Allah tentunya dialah manusia yang paling besar pengharapannya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan paling takut padanya. Jadi manusia yang paling takut pada Allah itu manusia yang paling punya harapan kepada Allah. Sekiranya kita enggak takut pada Allah, maka kita tidak punya harapan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang hidup bebas, tidak takut pada Allah, antum akan melihat jarang mereka berdoa kepada Allah. Tapi orang-orang yang sering melihat Allah, takut kepada Allah, ya, khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang seperti ini, mereka punya harapan yang besar terhadap Rabb mereka, Azza wa Jalla. Kemudian ilmu merupakan sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebab akan datangnya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah fid dunya fil barzakh wa fil akhirah. Tiga kehidupan yang kita akan menjalaninya semuanya. Kini kita menjalani kehidupan dunia. Antum bertemu dengan ana, ikhwan. Antum sekarang masih bertemu dengan ana dan ana bertemu dengan antum. Kelak di barzakh kita hanya bertemu dengan apa? Amalan kita. Dan amalan itu baru disebut benar dan baik kalau ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu semua ilmu. Ilmu ikhlas, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu riwayat, ya kan? Jadi semua didasari ilmu, kebahagiaan itu. Dan di barzakh nanti bagaimana kita bisa bertemu? Tidak, antum bertemu dengan amalan antum sesuai dengan kadar ilmu dan kesalehan amalan antum. Dan pada akhirat nanti kebahagiaan pun dari ilmu, la ilaha illallah, ilmu tauhid, dan juga amalan kita. Dan amalan bagaimana tidak bisa mencelakakan diri kita, ya caranya dengan ilmu syar'i yang benar dan keikhlasan, ya. Jadi dengan kesederhanaan belajar kita ini, matalib kita aliyah. Matalib itu tujuan, ya. Aliyah itu tinggi. Bolehlah kita sederhana dalam metode, tetapi hati kita terpaut dengan tujuan yang tertinggi, yaitu ridha Allah dan juga jannahnya Allah. Ilmu merupakan sebab terbinanya akhlak dan tertatanya jiwa. Jadi nafs jiwa kita tertahdzib atau menjadi muhadzabah, tertata, teratur, rapi, itu dengan ilmu. Kadangkala antum melihat orang-orang ketika ditimpa musibah mereka tiba-tiba guncang, kacau, meracau, omongan gak benar, ngelantur, ingin bunuh diri dan seterusnya. Apa sebabnya? Tidak punya ilmu. Kalaupun ada yang punya ilmu masih seperti itu, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Makanya na'udzubika min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Na'udzubillah. Ada juga orang kaya, punya harta yang banyak dan hal-hal yang Allah berikan dari materi dunia, tapi kemudian dia tidak merasakan ketentraman. Wa na'udzubika min nafsin la tashba'. Na'udzubillah. Dan yang juga tak makalah mengerikan, na'udzubika min ilmin la yanfa. Bahkan itu dalam redaksi, beberapa redaksi yang paling pertama kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tashba, wa min qalbin la yakhsha. Atau di beberapa redaksi berbeda-beda. Dan terakhir, wa min du'ain la yustajab atau la yusma. Ya. Seseorang jika betul-betul berilmu, bermanfaat ilmunya, maka empat hal ini ya enggak terwujud pada dirinya. Orang kalau ilmunya bermanfaat, ya, itu jiwanya akan merasa tenang, cepat puas. Maksudnya cepat puas di sini dia qanaah dengan materi dunia. Kemudian qalbunya tenang. Dan doanya terjawab karena ketika dia berdoa dia mengilmui apa yang dia katakan dari doa itu. Bedakan dengan orang-orang jahil. Ketika mereka berdoa, kadang mereka enggak mengerti apa isi doanya. Doa sendiri enggak ngerti. Dan kemudian ketika Allah tidak menjawab mereka, mereka menyalah-nyalahkan takdir dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal disebabkan apa? Disebabkan kejahilan. Kayak ilmu merupakan sebab terbinanya akhlak dan tenteramnya jiwa. Dan ia juga sebagai sebab, ya, bagi yang jujur dalam niat dan usahanya, sebab datangnya keselamatan dan kebahagiaan dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Maka antum penuntut ilmu mungkin memiliki kekurangan dalam harta atau dana. Tapi ketika antum menuntut ilmu, ketahuilah banyak dulu penuntut ilmu yang memang bahkan enggak makan berhari-hari. Tapi lihat kebahagiaan mereka di mana? Di melihat ke ilmu, menyimak ilmu, menghafal ilmu, dan rezeki itu Allah yang jamin. Pun kalau mati dalam fi sabilillah, maka tetap insyaallah ilmu yang bermanfaat. Ya. Tatkala orang-orang yang saling mencintai berkumpul bersama-sama untuk saling memberikan manfaat di antara mereka, belajar, mengajar, ya, maka hal itu merupakan salah satu bentuk qurbah, taqarrub, amalan ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan itu ketaatan yang terbesar yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah biasa dilakukan oleh para salaf kita dalam melakukan perjalanan panjang hanya untuk mencari satu ilmu saja. Dan apa yang antum datang ke sini dapat ilmu yang banyak. Sebenarnya datang ke sini kemudian hanya dapat satu hadis dan syarahnya itu sudah besar. Tapi zaman sekarang itu butuh ilmu yang cepat banyak, ya. Karena usia kita terbatas dan juga ya kesibukan kita ya lebih dari sebelumnya. Banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar tentang perjalanan panjang yang dilakukan oleh para ahli hadis. Di mana mereka memiliki prinsip kalau saja bukan karena adanya sanad, niscaya semua orang bisa berkata apapun yang dia kehendaki. Inilah sebagai salah satu contoh Syu'bah rahimahullah taala yang mana beliau telah melakukan perjalanan panjang selama satu bulan penuh, masya Allah. Ya. Hanya untuk mendapatkan satu hadis dari jalur periwayatan yang belum pernah dia dapati. Ini bedakan ya, mendapatkan satu hadis dengan mendapatkan satu hadis dari jalur tariq riwayah. Maksudnya apa? Beliau sudah hafal hadis tersebut dan sudah punya jalur periwayatan sanad. Tapi beliau kemudian mendengar ada jalur riwayat lain untuk hadis tersebut. Artinya dapat satu sanad. Maka beliau pun mencari satu sanad untuk satu hadis saja. Faham? Bukan mencari satu hadis matan gitu, bukan. Tapi cuma sekedar mendapatkan sanad rantai mata hadis, mata rantai hadis untuk satu hadis saja. Hah? Perjalanan satu bulan. Ya. Mana sering ini mengajar perjalanan 3 jam bolak-balik. Anak cancel kajian karena capek. Bagaimana dengan kita, enggak ada apa-apa dengan ulama zaman dulu, ya? Demikian pula halnya nih kisahnya Jabir alaihi radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat Nabi yang tentu lebih mulia daripada Syu'bah. Jabir pernah bercerita, telah sampai kabar kepadaku bahwa ada seorang sahabat Nabi telah mendengar satu hadis dari Rasulullah yang belum pernah aku dengar. Ya, jadi Jabir bin Abdullah dapat kabar, ada seorang sahabat Nabi lain telah menyimak satu hadis perkataan Rasulullah SAW yang aku pun belum pernah dengar perkataan itu. Maka aku segera membeli unta. Unta itu sekarang ibarat mobil. Ya, kalau keledai itu sekarang ibarat kuda, motor dari segi harga. Dan aku siapkan semua bekal buat nyari satu hadis yang belum pernah beliau dengarkan. Kemudian aku pergi ke negeri Syam. dengan menempuh perjalanan selama 1 bulan. Setibanya di Syam, aku langsung menuju rumah orang tersebut, dan rupanya dia adalah Abdullah bin Unais Al-Ansari. Ketika sampai di rumahnya, maka aku mengetuk pintu dan keluarlah seseorang. Maka aku bilang kepadanya, tolong beritahu Abdullah. Abdullah yaitu yang tadi katanya pemegang hadis ini, Abdullah bin Unais Al-Ansari. Kasih tahu Abdullah bahwa Jabir ingin bertemu dan ia menunggu di depan rumah. Jabir sahabat Nabi. Maka orang tersebut kembali lagi kepadaku. Seraya berkata, bertanya, apakah anda Jabir bin Abdullah? Aku bilang, iya, saya Jabir bin Abdullah. Kemudian orang tersebut masuk kembali menemui Abdullah. Lalu keluarlah Abdullah bin Unais dan langsung memelukku. Dan aku pun memeluk dia. Kemudian aku berkata, enggak pakai basa-basi. Aku telah mendengar kabar bahwa engkau pernah mendengar hadis dari Rasulullah. Satu hadis dari Rasulullah tentang masalah kezaliman. Yang mana hadis itu belum pernah aku dengar. Kalimat luar biasa. Aku takut jika aku meninggal terlebih dahulu atau engkau meninggal terlebih dahulu sementara aku belum mendengar hadis tersebut darimu. Ibarat antum Rafi'i, ana takut Ustaz, ana takut enggak, belum pernah belajar nahwu sampai tuntas. Mungkin antum meninggal duluan atau reaksi duluan yang meninggal. Artinya apa? Enggak menyia-nyiakan kesempatan mumpung bisa cari ilmu sekarang. Walaupun cuma satu bait atau satu hadis. Ya, tapi tentu cerminan salaf seperti ini susah untuk dioperasikan sekarang, direalisasikan sekarang sulit sekali. Ya. Baik. Insyaallah untuk mukadimah cukup sampai situ aja. Jadi ini kajian yang pertama ini khusus untuk menyegarkan ya, semangat aja insyaallah. Ya. Mudah-mudahan besok antum sudah punya bukunya. Dan insyaallah ini buku sangat bermanfaat, ya. Udah jumlahnya kalau antum futur apa baca buku ini insyaallah. Gratis buat antum. Bermanfaat insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.